Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musala al-Ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Sifatil Mar'atil Muslimah fi Dha'il Kitabi wa Sunnah. Kita masih pada hadis panjang dari kota dah dari Zurarah tentang Sa'ad ibn Hisham bin Amir. Kemudian fakultu, kemudian aku katakan, ya ummul mukminin, wahai ibu orang-orang yang beriman, anbi'ni an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong beritakan kepadaku tentang bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan sebutan ummul mukminin, ibu orang-orang yang beriman, At-Tibi mengatakan bahasanya mereka para istri Nabi diserupakan dengan ibu, dan ini ibu kandung ini fi ba'dil ahkam, ini hanya berlaku dalam sebagian hukum saja, tidak dalam semua hukum ibu, yaitu tepatnya mereka para istri Nabi adalah ibu orang-orang yang beriman dalam dua hal. Yang pertama, wajibnya menghormati dan memuliakan. Maka wajib menghormati mereka sebagaimana kita menghormati ibu sendiri. Kemudian yang kedua, haram dinikahi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam masalah yang lain, maka mereka statusnya adalah ajnabiyat, wanita ajnabiyah. Maka ditanyakan tentang bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkenaan dengan akhlak, maka akhlak itu satu kondisi jiwa yang dalam kondisi tersebut mudah bagi orangnya untuk melakukan, mudah dan enteng melakukan perbuatan. Maka yang namanya telah menjadi akhlak, satu perbuatan itu ringan untuk dilakukan oleh orangnya. Dia tidak perlu persiapan dan tidak perlu memaksa-maksakan diri. Ketika seorang itu ramah, itu telah murah senyum, itu telah jadi akhlaknya. Maka artinya dia murah senyum tanpa harus memaksa-maksakan diri, namun memang mudah baginya, enteng baginya untuk murah senyum dan seterusnya. Dan jika perbuatan yang enteng dilakukan tersebut adalah perbuatan yang terpuji, maka ini akhlak yang terpuji. Jika perbuatan yang enteng untuk dilakukan itu tercela, maka ini adalah akhlak yang tercela. Maka Ibunda Aisyah radallahu anha kemudian mengatakan, alasta taqra'ul Qur'ana, bukankah engkau membaca Al-Qur'an? Maka aku katakan, bala qara'tul Qur'ana, ya, aku adalah seorang yang membaca Al-Qur'an. Qalat, maka Ibunda Aisyah mengatakan, fa inna khuluqan nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam kana Al-Qur'ana. Adalah akhlak Nabi Allah, karena Al-Quran adalah Al-Quran. Ya, tentang apa yang dimaksud dengan akhlak Nabi itu Al-Quran, kata Qurtubi ada dua pengertian. Pengertian yang pertama itu yang familiar kita, sering kita dengar, itu adalah karena yatakhallaqu bima fihi min mahmudil awsafi, Nabi itu berakhlak dengan isi Al-Quran berupa sifat-sifat yang terpuji dan menjauhi sifat-sifat yang tercela yang disampaikan dan dikatakan oleh Al-Quran. Ini makna yang biasa kita dengar, bahasanya akhlak Nabi itu Al-Quran, artinya beliau adalah Al-Quran berjalan. Ini kalau ingin bagaimanakah adil menurut Al-Quran, lihat bagaimanakah Nabi menerapkan keadilan. Jika ingin akhlak kasih sayangnya Al-Quran itu seperti apa, maka lihatlah Nabi dalam mewujudkan dan mengekspresikan kasih sayang. Dan beliau menjauhi hal-hal yang terlarang dalam Al-Quran. Wayahtamil, namun dimungkinkan makna yang kedua, bahasanya yang diinginkan oleh Ibunda Aisyah dengan Al-Quran adalah ayat-ayat yang berisi pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semisal ayat wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sebenarnya engkau adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia. Demikian juga misalnya surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyal ummiya. Orang-orang beriman mengikuti sang rasul, seorang nabi yang ummi dan seterusnya. Sehingga apa yang dimaksud dengan akhlak Nabi Al-Qur'an? Maksudnya adalah beliau adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran. Keadaan beliau itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran. Maka ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Nabi itulah yang dimaksudkan. Di antaranya adalah Al-Quran, tidak semua ayat Al-Quran, namun sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang sang Nabi. Misal ayat yang menegaskan bahasanya beliau adalah seorang yang berakhlak mulia dan seterusnya. Dan makna yang pertama untuk perkataan Ibunda Aisyah ini dikuatkan oleh An-Nawawi. An-Nawawi mengatakan makna perkataan Ibunda Aisyah ini adalah Nabi itu beramal dengan Al-Quran, berhenti di batasan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, beradab dengan adab Al-Quran, mengambil pelajaran dari berbagai macam permisalan dan kisah yang disampaikan oleh Al-Quran. Beliau adalah seorang yang mentadaburi Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian Sa'ad bin Hisam mengatakan, fahamamtu ay qasadtu. Kemudian aku pun berniat, an aku untuk berdiri. Yaitu dari majlis pertanyaanku kepada Aisyah. Wala as'alu ahadan an syai'in. Dan aku tidaklah bertanya kepada seorang pun tentang satu pun. Yang dimaksud satu pun dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta amuta, sampai aku meninggal dunia. Yakni artinya saat ini ingin berdiri dari rumah, pamitan dari rumah Aisyah, karena Aisyah telah menyampaikan secara global bagaimanakah akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan betapa bagusnya adab Nabi, telah dijawab dengan jawaban yang paling sempurna dan ringkas. Karena beliau menjawab dengan meminta si penanya untuk membaca Al-Quran. Dan Al-Quran mengajarkan semua sifat yang sempurna, melarang segala sifat yang tercela. Oleh karena itu, maka mungkin bagi kita untuk mengetahui akhlak Nabi dengan mentelaah, dengan menelusuri berbagai macam ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu maka tidaklah tersisa kebutuhan untuk bertanya apapun tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sudah lengkap di Al-Qur'an. Tinggal dibaca, ditelusuri apa akhlak apa saja akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Al-Qur'an itulah akhlaknya Nabi. Maka respon ini menunjukkan betapa fasihnya Ibunda Aisyah, luasnya ilmunya, dan orang yang luas ilmunya itulah orang yang bisa memilih bahasa yang ringkas dan pendek, namun syarat makna dan pesan. Thumma badali, kemudian nampak bagiku, ya artinya aku berubah pikiran, untuk bertanya kepada Ibunda Aisyah perkara yang lain yang nanti tidak dijawab dengan suruh membaca Al-Quran. Oleh karena itu maka aku katakan, tolong kabarkan kepadaku tentang tahajudnya atau tentang qiyam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang salat malam yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jawabannya masih pakai Al-Qur'an. Alasta taqra'u ya ayyuhal muzammil? Bukankah engkau baca surat Al-Muzammil? Aku katakan bala qara'tuha. Bala ayatnya qara'tuha. Qalat fa innallaha azza wa jalla iftarada. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mewajibkan qiyamul lail fi awali hadis surah, yaitu di awal-awal surat Al-Muzammil, yaitu di ayat yang keempat, yaitu di ayat yang kedua, kumil laila illa qalila. Faqama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu haulan aisanatan. Maka Nabi dan para sahabat salat malam dengan status hukum wajib selama satu tahun. Dalam riwayat Nasa'i, maka Nabi Allah dan para sahabat qiyamul lail selama satu tahun hatta intafakhat aqdamuhum, sampai bengkaklah telapak kaki para sahabat karena lamanya berdiri mereka. Ya, kata Qurtubi, yaitu Abul Abbas Al-Qurtubi pensyarah Sahih Muslim, beliau mengatakan, ya, kalau kita lihat riwayat ini, maka riwayat ini menunjukkan bahasanya ada penghapusan hukum. Ya, ba'da haulin setelah satu tahun. Semula wajib, kemudian hukumnya diubah. Namun khulifat fidalika. Namun keterangan Ibunda Aisyah ini diselisihi keterangan yang lainnya. Kalau beliau cuma... Kalau Ibunda Aisyah mengatakan qiyamul lail yang wajib itu cuma satu tahun. Nah, ada versi-versi yang lain. Ada yang faqil, ada ulama yang mengatakan bahwasannya penghapusan hukum wajib qiyamul lail itu ba'da asri sinina. Setelah 10 tahun. Ini baru hukum wajibnya berubah. Qala'iyat, Qadi'iyat mengatakan wawadzahir, yang lebih tepat itu setelah 10 tahun. Hukum wajibnya qiyamul lail atas para sahabat itu diubah. Itu yang tepat adalah 10 tahun, bukan 1 tahun. Alasannya karena Muzammil surat Makkiyah. Dan termasuk awal-awal yang turun dari Al-Quran, kecuali 2 ayat terakhirnya saja yang turun di Madinah. Dan kata Al-Qurtubi, yaitu Abdul Abbas Al-Qurtubi, wa hadzal ladzi qalahu sahihun, yang disampaikan oleh Qadhi'iyat itulah yang benar. Fa sahihul hadis, maka sahihul ahadis, maka hadis-hadis yang sahih, wa naqal al-mashhur, dan riwayat yang terkenal, menunjukkan ala maqaddamnahu, maka menunjukkan hal itu. Ya, maka kata Abdul Abbas Al-Qurtubi, yang benar penghapusan hukum wajib sholat malam atas para sahabat itu setelah 10 tahun, 10 tahun, bukan setelah 1 tahun. Wa amsakallahu khatimataha, dan Allah menahan penutupnya, penutup surat, yaitu akhir surat, yaitu ayat 20-nya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsai lail, itu ditahan, tidak diturunkan selama 12 bulan. Ditahan fisama di langit. Maka selama 12 bulan artinya selama 1 tahun. Sebagaimana pendapat beliau tadi. Hatta anzalallah, sehingga Allah turunkan di akhir surat ini at-tarfifa, keringanan. Maka Allah turunkan keringanan hukum wajibnya qiyamul lail. Dengan Allah hapus hukum wajibnya qiyamul lail. Dihapus dengan ayat yang bunyinya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah, yaitu sholatlah yang mudah. Sholatlah ma tayassara minal Qur'an. Maka sholatlah yang mudah. Yang tidak, dan yang mudah itu tidak wajib. Namun sekadar dihancurkan. Fasara qiyamul lail tatawuan ba'da faridatin. Maka jadilah qiyamul lail itu hukumnya tatawu', sunnah setelah dulunya wajib. Kata Imam Nawawi rahimallahu taala tentang hal ini, perubahan hukum yang terjadi. Hadza dhahirun, hadis ini perkataan Ibnu Aisyah ini jelas. Anna usara tatawu'an, bahwasanya salat malam itu menjadi salat sunnah berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Adapun salat malam itu dan hukumnya sunnah untuk umat, maka itu adalah ijma ulama. Adapun apakah nasakh dari wajib kepada sunnah itu untuk qiyamul lail itu juga berlaku untuk Nabi, maka itu diperselisihkan. Maka ulama sepakat terjadi nasakh hukum qiyamul lail untuk umat. Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari wajib selama 1 tahun versi Ibunda Aisyah, atau 10 tahun versi yang lain, kemudian berubah menjadi hukum sunnah. Ulama berselisih pendapat apakah penghapusan ini juga berlaku untuk Nabi. Kemudian kata Imam Nawawi, wal asahu indana naskhuhu. Pendapat yang paling kuat menurut kami, yaitu Nawawi, penghapusan ini juga berlaku pada Nabi. Maka kalau untuk umat itu ijma, tidak wajib. Qiyamul lail setelah dulu pernah wajib. Adapun kutipan yang dibawakan oleh Qadhi Iyad dari sebagian salah satu ulama salaf yang mengatakan bahasanya umat Muhammad wajib qiyamul lail, mayaqali al-ismu, asalkan masih bisa disebut qiyamul lail meskipun sebentar, meskipun cuma sekedar memerah susu kambing, maka ini adalah pendapat yang tertolak. Maka ini pendapat yang salah, tertolak dengan ijma para ulama sebelumnya. Maka ada salah satu salaf itu yang mengatakan wajibnya wajibnya qiyamul lail untuk umat Islam, untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dikomentari oleh An-Nawawi ini salah dan tertolak karena telah ada ijma sebelumnya. Abu Abbas Qurtubi demikian tadi perkataan Nawawi ketika menjelaskan hadis ini. Abu Abbas Al-Qurtubi mengatakan zahir perkataan Ibunda Aisyah menunjukkan ala annahu kana fardun alaihi, sebelumnya qiyamul lail itu wajib atas sang Nabi dan manusia. Kata Makki wa waqauluka fati ahli ilmi, dan ini adalah perkataan semua ulama. Semua ulama mengatakan bahwasanya qiyamul lail itu pernah wajib. Pernah wajib atas Nabi dan umat Nabi. Dan kemudian Sa'ad bin Hisam mengatakan, ya umul mu'minin, wahai umul mu'minin, beritakan kepadaku tentang witirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tentang waktunya, tata caranya dan bilangan rakaatnya. Faqalat Aisyah, maka Aisyah kemudian mengatakan, kunna nu'iddu, kami menyiapkan siwakahu, siwaknya Nabi, yaitu kayu arak yang akan Nabi pakai untuk bersiwak. Watahurahu, toknya di fathah, yaitu air yang akan digunakan untuk berwudu setelah bangun. Maka dari sini kita jumpai terdapat anjuran untuk menyiapkan apa yang diperlukan ketika nanti sholat malam. Dan dalil dianjurkannya orang menyiapkan sebab-sebab ibadah sebelum waktunya tiba. Maka nanti ketika mau ibadah, ya, mau akan melakukan ini dan itu sudah disiapkan sebelum waktunya. Ya, nanti ya, mau ke masjid, nanti habis tidur siang, nanti sholat asar, nanti mau ke masjid, maka mau tidur siang disiapkan. Ini nanti pakai sarung, ini pakai ditaruh di sini, ini pakai baju koko yang ini dan seterusnya. Ya, maka ini bentuk praktek mencontoh apa yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah dalam masalah ini. Lantas Allah akan membangunkan sang Nabi masa Allah ayyaba'athahu, di waktu yang Allah kehendaki untuk membangunkan sang Nabi. Ya, maka Allah akan membangunkan sang Nabi di waktu malam, di waktu yang Allah inginkan, minal lail, di waktu malam. Dan min di sini tab'idiyah, itu menunjukkan sebagian. Artinya Allah akan bangunkan di sebagian dari waktu malam. Fayatasawwaku, maka beliau begitu bangun kemudian bersiwak. Maka hadis ini dalil anjuran bersiwak ketika bangun dari tidur. Kemudian beliau sholat, wa yatawadda' dan berwudu, kemudian sholat sebanyak 9 rakaat. La yajlisu fiha, Nabi tidaklah duduk ketika di 9 rakaat tersebut. Ila fithaminah, kecuali di rokaat ke-8. Kecuali di rokaat ke-8. Maka tasawuf awalnya rokaat ke-8. Nanti kemudian setelah rokaat 9, nanti kemudian tasawuf akhir. Maka hadis ini dalil tidak wajibnya duduk per 2 rokaat. Ini dalil tidak wajibnya duduk per 2 rakaat dalam qiyamul lail. Ini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebanyak 8 rakaat berturut-turut tanpa diselai duduk di setiap angka ganjilnya, angka genapnya. Wa fi hada wa fihi raddun ala Hanafiyah al-qailina bi wujubil jilsati inda kulli rakaatain. Maka hadis ini bantahan untuk mazhab Hanafi yang mengatakan wajib duduk tasahud ketika sholat malam per 2 rakaat. Dan ini tegas kalau Nabi tidaklah duduk per dua rakaat karena Ibunda Aisyah mengatakan la yajlisu fiha illa fi thamina. Walhasil kesimpulannya, Ibunda Aisyah berwitir menceritakan bahasa Nabi itu berwitir sebanyak 9 rakaat dan duduk di rakaat ke-8 tanpa salam. Dan duduk di rakaat ke-9 kemudian salam. Dan Nabi tidak duduk tasahud di selain keduanya. Dan ini adalah salah satu model salat witir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang dibaca oleh Nabi saat tasahud awal, fayadhkurullaha, maka beliau menyebut nama Allah. Maksudnya membaca bacaan tasyahud. Wa yahmaduhu, dan memujinya. Ya, dan dalam riwayat Abu Awanah terdapat tambahan dan bersalawat untuk Nabi. Wa yada'uhu, dan kemudian berdoa. Itu dengan doa yang telah dikenal setelah bacaan tasyahud. Thumma yanhadu, kemudian bangkit. Itu yanhadu artinya yakumu, berdiri. Ya. Maka kalau pakai tambahan tambahan riwayat Abu Awanah tadi, beliau memuji Allah, menyanjungnya dan bersalawat untuk Nabi. Maka ini dalil, diantara dalil tegas menunjukkan bolehnya salawat saat tasahud awal. Ya, bolehnya salawat saat tasahud awal. Karena apa yang Nabi lakukan di solat malam, solat sunnah itu berlaku juga untuk dan boleh juga dilakukan di solat yang fardu. Kaidahnya mengatakan ma thabata fil nafli yajuzu fil fardhi. Apa yang Nabi contohkan di solat sunnah itu boleh dikerjakan di solat fardu. Demikian juga di sini dalil bahasanya berdoa di saat tasahud awal satu hal yang boleh. Nah, wa yada'uhu, dan berdoa. Thumma yanhadu, kemudian Nabi berdiri. Wala yusallimu, dan tidaklah mengucapkan salam di rakaat ke-8 tersebut. Dan berdiri dan mengerjakan rakaat yang ke-9. Thumma yaqa'udu, kemudian duduk tasahud akhir. Isinya menyebut nama Allah dan memujinya. Dalam riwayat Abu Awanah disampaikan dan bersalat untuk Nabi. Wa yada'uhu, kemudian berdoa dan mengucapkan salam. Yusmi'una, yang beliau perdengarkan kepada kami. Artinya Nabi meninggikan suaranya sedikit saat mengucapkan salam sehingga kami, yaitu istrinya Ibunda Aisyah, bisa mendengarnya. Thumma yusalli ra'atain, kemudian Nabi salat 2 rakaat ba'dama yusallimu, setelah salam. Ya, setelah witir 9 rakaat, Nabi salat genap 2 rakaat wa waqa'idun, sambil duduk. Maka hadis ini dalil disyariatkannya 2 rakaat setelah selesai witir yang dikerjakan sambil duduk. Dan ini menjadi pendapat sebagian ulama, sehingga hadis ija'alu akhira salatikum bilaili witran, jadikalah witir sebagai akhir salat malam kalian, ini khusus berlaku untuk orang yang mau witir di akhir malam. Sedangkan Imam Nawawi memaknai hadis ini bahasanya Nabi melakukan hal ini li bayani jawazin nafli ba'dal witri, untuk menjelaskan bolehnya sholat sunnah setelah sholat witir. Maka meskipun sudah witir, boleh saja sholat sunnah setelahnya. Wa jawazi tanafuli jalisan, dan bolehnya sholat sunnah sambil duduk. Yakni artinya perintah untuk sholat sambil berdiri untuk sholat sunnah adalah perintah anjuran dan bukan perintah wajib. Sehingga berdiri dalam sholat wajib itu hukumnya wajib, sedangkan berdiri dalam sholat sunnah hukumnya sunnah. Nah, inilah kompromi yang tepat yang dikatakan oleh Nawawi, tidak sebagaimana dikatakan oleh Syaukani. Kalau Syaukani mengkompromikannya dengan mengatakan bahasanya hukum boleh, yaitu boleh witir setelah boleh sholat setelah sholat sunnah setelah witir, itu hukum khusus untuk Nabi. Karena ini perbuatan Nabi. Sedangkan perintah untuk sholat witir itu agar dijadikan sebagai sholat yang terakhir, nah itu khusus berlaku untuk umat. Ini kompromi dari Syaukani, namun yang tepat adalah sebagaimana kata Nawawi, ini semua menunjukkan kalau bolehnya sholat sunnah setelah witir, demikian juga bolehnya sholat sunnah dalam posisi duduk meskipun mampu berdiri. Watilka, maka 9 ditambah 2 itulah 11 rakaat ya bunai, wahai anakku. Maka kalimat perkataan Ibunda Aisyah ini dalil bolehnya menyebut yang bukan anak dengan sebutan anak. Memanggil seseorang yang bukan anaknya dengan sebutan anak, ya bunai, wahai anakku. Padahal tentu Sa'ad bin Hisam bukanlah anak beliau. Namun bolehnya semacam ini, bukan anak dipanggil anak, dipanggil nak, orang Jawa bilang tole atau yang lain, ini satu hal yang boleh, mimba bil inas, dalam rangka mengakrabkan diri dan mendekatkan diri. Falamma sanna Nabiullah, maka tatkala Nabi itu semakin tua, wa aghdahul lahmu, dan semakin gemuk. Dan Nabi itu kapan gemuknya? Wa kana dzalika qabla mautihi binahwi sanatin. Nabi itu gemuk 1 tahun sebelum wafat. Alamaqil, ada ulama yang menjelaskan demikian. Maka Nabi itu gemuk di akhir hidup beliau, 1 tahun sebelum beliau wafat. Sindi mengatakan, maka di sini dalil bahasanya Nabi itu gemuk di akhir umurnya. Kenapa beliau gemuk? Gemuknya malah di akhir-akhir hidup beliau. Kata beliau, kata Asindi, la'alla dhalika, boleh jadi hal itu karena gembiranya dia. Bahasanya dia akan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa gemuknya di akhir menjelang ajalnya? Ya, kata Asindi, boleh jadi karena gembiranya dia, karena akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah Nabi gemuk, setelah Nabi gemuk dan yaitu 1 tahun sebelum Nabi wafat, maka beliau berwitir dengan 7 rakaat. Wa sana'a fi ra'atain misla sani'al awal. Dan beliau mengerjakan sholat 2 rakaat semisal yang beliau lakukan dulu. Yaitu sholat 2 rakaatnya tetap beliau kerjakan sambil duduk. Fatil katis on ya bunai, maka itulah 9 rakaat wahai anakku. Maka semula 11 menjadi 9, dikurangi 2 rakaat disebabkan karena lemahnya fisik Nabi. Wa kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza shala salatan, dan adalah prinsip Nabi jika beliau mengerjakan 1 salat sunnah, ahabba ayudawima 'alaiha, maka Nabi merutinkannya. Maka di antara yang Nabi contohkan, ketika beliau sholat sunnah, maka beliau rutinkan, beliau tidak tinggalkan, kecuali karena udzur. K Kenapa Nabi suka demikian? Karena tentu amal yang paling Allah cintai adalah amal yang dirutinkan oleh pelakunya. Oleh karena itu ketika karena satu hal Nabi mengqadha salat rawatib duhur ba'dal asar, setelah selesai salat asar Nabi mengqadha rawatib duhur yang belum beliau kerjakan, maka habis itu setiap ba'dal asar beliau salat sunnah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan atsbatahu. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau mengerjakan satu amal nanti akan beliau rutinkan. Gara-gara pernah satu hari mengqadha rawatib zuhur ba'dal asr, setelah itu setiap kali selesai salat asar Nabi salat sunnah sampai beliau meninggal dunia. Nanti kemudian ulama berselisih pendapat tentang kebiasaan Nabi yang merutinkan sholat sunnah dua rakaat habis sholat asar. Itu gimana status hukumnya. Maka mayoritas para ulama mengatakan rutinnya Nabi sholat sunnah dua rakaat habis sholat asar khasa'is Nabi, hukum khusus untuk Nabi. Karena sholat sunnah setelah sholat asar dilarang. Ini hukum khusus untuk Nabi. Sehingga kita tidak boleh nyontoh. Itu bisa kita katakan pendapat jumhur mayoritas para ulama. Namun yang realitanya pokoknya jadi kebiasaan Nabi. Yang jelas ada realita. Habis itu Nabi setiap selesai sholat asar beliau sholat sunnah dua rakaat. Kata jumhur ulama, ini hukum khusus untuk Nabi. Kata sebagian ulama, tidak. Ini bukan hukum khusus untuk Nabi, umatnya pun boleh. Maka, sehingga kemudian disimpulkan, dianjurkan sholat sunnah dua rakaat setelah selesai sholat asar. Dianjurkan sholat dua rakaat setelah selesai sholat asar. Kalau mau dikasih nama ba'diyah, maka sebagian ulama mengatakan ada ba'diyah sholat asar. Ini ada ba'diyah sholat asar sebagian ulama. Dan di antara hal yang memilih pendapat yang kedua ini, yaitu menganjurkan untuk sholat dua rakaat setelah selesai sholat asar, di antara ulama yang memilih pendapat ini adalah Syekh Al-Albani rahimallahu ta'ala. Beliau memilih dan menguatkan pendapat yang menganjurkan sholat dua rakaat setelah selesai sholat asar. Lalu bagaimanakah dengan hadis larangan sholat setelah selesai sholat asar? Pendapat yang kedua mengkompromikannya dengan mengatakan yang tidak boleh itu kalau sholat sunnah setelah selesai sholat asar, itu yang tidak boleh kalau matahari sudah menguning. Mataharinya sudah menguning, artinya sudah lewat agak jauh setelah selesai sholat asar yang dikerjakan di awal waktunya. Matahari sudah menguning, nah itu tidak boleh sholat sunnah. Adapun jika sholat asar itu di awal waktunya, setelah selesai sholat kemudian setelah selesai sholat asar kemudian sholat dua rakaat, maka itu satu hal yang dianjurkan. Nanti tidak dianjurkan nanti-nanti setelah setengah lima atau semacam itu. Yang sudah mata sudah kuning baru sholat asar, kan ini yang tidak benar. Baru sholat dua rakaat setelah selesai sholat asar, ini yang tidak benar. Namun ya yang jelas siapa yang menguatkan pendapat yang kedua, maka dalam praktek hendaklah dia muro'atu madhab anil balad, menimbang madhab yang pendapat yang umum berlaku di tempat dia tinggal. Jangan bikin kegaduhan dan kegaduhan sosial. Di masjid, habis sholat asar, nyata-nyata dia tidak masbuk, kemudian sholat dua rakaat. kalau mau praktek karena merasa lebih lebih cocok dengan pendapat Al-Albani dalam masalah ini, ya pulang ya. Maka habis sholat asar ya, wirid sebentar, pulang sholat dalam tanda kutip ba'diyah asar ya. Ini prakteknya demikian ya. Kenapa? Karena madhab ahlil balad, pendapat yang tersebar di tempat kita, tidak ada sholat sunnah setelah selesai sholat asar. Ya. Maka orang yang menguatkan pendapat yang lain, ya, itu hendaknya menyikapinya dengan bijak. Ya, kan menurut pendapat tersebut kan tidak mengatakan dua rakaat harus di masjid, kan tidak. Ya, maka ya dikerjakan dengan bijak. Ya, dia meyakini hal tersebut, ya silahkan kerjakan sholat sunnah dua rakaat setelah asar, namun di tempat yang aman. Ya. Kemudian wa kana idza ghalabau naumun aw waja'un, waja'un itu bi fathatain, wawu sama jimnya di fathah, bukan waja'un namun waja'un. Maka namun jika Nabi kalah oleh tidurnya atau Nabi sakit an qiyamil lail, sehingga beliau tidak qiyamul lail shalah minan nahar, maka Nabi salat di pagi harinya. Yang dimaksud dengan nahar siang di sini adalah fi awalin nahar, yaitu di awal siang dari terbit matahari sampai zawal. Maka Nabi mengqadha kemudian salat di siang harinya fintai asrata rakaatan, sebanyak 12 rakaat. Ya, maka Nabi mengerjakan kemudian 12 rakaat badalan mimma fatahu min qiyamil lail, sebagai ganti qiyamul lail yang terlewatkan. Ya, dan tentu berdasarkan hadis ini ada fikih yang sering kita sampaikan, dan itu fikihnya Syekh Ibnu Baz dan Fatwa Al-Lajnah. Ya, bahasanya dari sini diambil dalil, siapa yang punya kebiasaan rutin sholat malam kemudian ketiduran, ya, maka nanti dikodok di waktu duha dengan kaedah kebiasaan kemudian plus satu. Ini, itu yang biasa kita sampaikan berkenaan dengan kandungan hadis ini. Namun di sini, di buku Syarah Sahih Muslim yang saya baca di sini ada sedikit beda dengan apa yang biasa saya sampaikan. Ya, bedanya adalah beliau sampaikan sebagai berikut. Tadi 12 rakaat itu adalah pengganti dari qiyamul lail yang terlewatkan. Wa wadhahir, dan hadis ini zahirnya menunjukkan kalau Nabi itu mencukupkan diri dalam qadha dengan 12 rakaat saja. Wa inna ma lam tadhkur al-witra, namun riwayat ini tidak menyebutkan witir, li'annahu, karena Nabi tidak mengqadha witirnya. Kenapa? Karena kemungkinan yang mendekati Nabi tidak ketinggalan witirnya. Witirnya tidak ketinggalan. Sehingga gambarannya boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tara alaihi mayufawitu salatal lail, ketika beliau mengalami sesuatu yang menyebabkan beliau tidak bisa qiyamul lail, yaitu qiyamul lail dalam artian sholat genap sebelum witir, maka beliau segera mengerjakan sholat witir. Badara bil witri, maka beliau menyegerakan witir, yaitu dengan berwitir di awal malam. Wa akhara ghairahu, sedangkan yang lain diakhirkan. Oh, ternyata tidak bangun, maka diqadha di waktu duha. Jadi kalau keterangan di sini, 12 ini pengganti atau qadha dari sholat genapnya Nabi atau qiyamul lailnya, bukan witirnya. Karena witirnya, kalau witirnya Nabi tidak ketinggalan. Karena jika Nabi merasa Nabi sakit, badannya tidak enak, maka beliau akan witir di awal malam atau witir sebelum tidur. Adapun sholat malamnya ya, nanti akan dikerjakan nantilah kalau memang bangun. Ternyata tidak bangun, maka nanti di waktu duha kemudian Nabi sholat 12 rakaat. Ini 12 rakaat itu di sini dimaknai qadha cuma untuk qiyamul lailnya saja. Adapun witir Nabi tidak ketinggalan. Ya, kemudian beliau mengatakan hadis ini jadikan hujah oleh sebagian orang untuk mengatakan tidak disyariatkannya qadha witir dan itu keliru. Karena hadis ini tidaklah tegas menunjukkan kalau Nabi ketinggalan kesempatan untuk salat witir. Namun yang lebih mendekati Nabi tidak ketinggalan kesempatan salat witir. Beliau telah mengerjakan witir tersebut di malam hari. Wa inama fatahu tahajjud. Namun yang terlewatkan adalah tahajud yang bukan witir. Sehingga berkenaan dengan qadha salat witir, wasahih maka yang benar, jika orang itu terlewatkan kesempatan untuk witir dan dia rutin witir, maka witirnya diqadha. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan dalam sunannya dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nama an witrihi, siapa yang ketiduran dari witirnya atau kelupaan, maka adalah dia kerjakan witirnya ketika dia ingat. Gitu, itu penjelasannya ada di sini. Bahasanya 12 itu khusus untuk dalam hadis ini 12 itu untuk pengganti tahajud yang bukan witir. Namun apakah itu berarti tidak boleh dan tidak ada qadha witir? Jawabannya tetap ada qadha witir, namun tidak pakai hadis ini, namun pakai hadis Abu Dawud yang mengatakan man nama an witri, siapa yang ketiduran sehingga tidak mengerjakan witir yang telah dia rutinkan, maka tidaklah dia kerjakan ketika dia ingat. Ya, Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan kalimat ini dengan mengatakan hadis ini dalil anjuran untuk merutinkan amal rutin, untuk menjaga amal rutin. Dan amal-amal rutin itu idza fatat, jika terlewatkan kesempatan untuk mengerjakannya, tuqdha, maka diqdha setelahnya. Kemudian wala a'lamu Nabi Allah, aku tidaklah mengetahui Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam qara al-Qur'ana kullahu fi lailatin, mengkhatamkan Al-Qur'an 30 juz dalam satu malam. Maka itu tidak pernah, kata Ibunda Aisyah. Wala shala lailatan ila subhi. Dan yang kedua, kata Ibunda Aisyah, saya tidak pernah tahu Nabi sholat satu malam suntuk dari awal malam sampai subuh. Namun ingat ala hasabi ilmiha radallahu anha, menurut sebatas pengetahuan Ibunda Aisyah. Maka perlu digarisbawahi la a'lamu, tidaklah aku mengetahui, berarti sebatas ilmu beliau. Kenapa? Karena ternyata terdapat hadis yang lain yang berbeda dengan apa yang disampaikan di sini, tepatnya dari Khobab ibn Arad yang diatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasai dengan sanad yang sahih, anna raqaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin, sahabat Khobab ini pernah mengawasi Nabi di satu malam, fa shallal lailata kullaha, maka Nabi salat semalam suntuk, hatta kana ma'al fajri, sampai subuh tiba. Maka terdapat hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain yang menunjukkan kalau Nabi pernah sholat malam semalam suntuk. Kemudian data yang ketiga yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah, wala shoma saharan kamilan, dan Nabi tidak pernah puasa satu bulan penuh selain bulan Ramadan. Bagaimanakah dengan hadis yang mengatakan bahasanya Nabi puasa Sa'ban seluruhnya? Maka kalau untuk ini dikompromikan dengan mengatakan yang dimaksud Nabi puasa Sa'ban seluruhnya, artinya mayoritasnya. Tidak menunjukkan kalau betul-betul 30 hari Nabi puasa Sa'ban, namun menunjukkan kalau Nabi puasa Sa'ban selama 25 hari atau sekitar itu. Kemudian Sa'ad bin Hisam mengatakan, "Fantalaqtu ila Ibni Abbasin." Lantas aku setelah dari rumahnya Aisyah, aku pergi ke tempatnya Ibnu Abbas. Artinya setelah aku mendengar hadis dari Bunda Aisyah, aku datang ke tempatnya Ibnu Abbas. Tujuannya untuk mengkabarkan apa yang aku dengar dari Ibunda Aisyah, karena ingat tadi di awal riwayat Ibnu Abbas itu minta sana tanyakan kalau masalah mau witir, tanyakan Aisyah. Dan ingat nanti tolong kabarkan kepadaku apa jawaban Aisyah. Fahadatuhu, maka aku sampaikan pada Ibnu Abbas bi hadithiha, apa yang disampaikan oleh Aisyah. Faqala Ibnu Abbasin, maka Ibnu Abbas kemudian mengatakan, "Shadaqat, benar apa yang disampaikan oleh Aisyah. Lau kuntu akrabuha, seandainya aku punya hubungan dekat dengan Aisyah, au adkhulu alaiha, atau aku punya kebiasaan untuk masuk ke rumah Aisyah untuk bertanya dan belajar, la ataituha, niscaya aku sendiri yang akan mendatangi Aisyah. Dalam riwayat Nasa'i, amma ini lau kuntu adkhulu alaiha la ataituha, seandainya aku biasa mendatangi bertamu ke rumah Aisyah untuk tanya-tanya dan belajar agama, niscaya aku akan mendatanginya. Nah, ternyata Ibnu Abbas itu menghindari bertamu ke rumah Aisyah. Nah, ada apa? Kenapa beliau tidak mau bertamu di rumah Aisyah? Di sini disampaikan, waqil, ada yang menjelaskan sebab kenapa Ibnu Abbas tidak bertamu di rumah Aisyah jika ada perlu untuk tanya-tanya, sama dengan sebab yang ada pada Hakim Ibn Aflah. Hakim Ibn Aflah mengatakan, saya tidak dekat dengan Aisyah. Nah, sama kasusnya Ibn Abbas, yaitu permasalahan keributan antara Ali dan Muawiyah. Ibn Abbas termasuk yang mengatakan pada Aisyah, sudah jangan cawe-cawe, tidak usah kemudian berpihak ke sini dan ke sana, masalahnya belum jelas, diam saja yang selamat. Nah, termasuk yang menasihati Ibnu Aisyah untuk tidak terlibat dalam masalah ini. Namun ternyata beliau kekeh dengan pendapatnya, terjadilah perang Jamal. Nah, setelah terjadi perang Jamal, maka tadi kemarin Hakim bin Aflah kemudian akhirnya jaga jarak dengan Aisyah, dalam artian enggak kemudian sering-sering ke tempat Aisyah meskipun untuk minta fatwa. Nah, sedangkan Ibnu Abbas kemudian sama sekali enggak mau ke tempatnya Aisyah. Jengkel, ya. Manusiawi ya. Ini sudah dinasihati, enggak usah, jangan terlibat, ini bahaya. Nanti dampaknya buruk untuk umat. Anda tokoh, Anda tahu duduk permasalahannya karena gelap keadaannya, ini mana yang benar, mana yang salah. Dinasihati baik-baik, nolak, terus ternyata betul apa yang dikatakan oleh penasihat, jengkel, dampak buruk telah terjadi gara-gara gak nerima nasihat. Maka kemudian wajar ya, manusiawi, kemudian akhirnya timbul jengkel. Akhirnya Ibnu Abbas mengambil sikap gak mau ke tempat Aisyah meskipun untuk minta fatwa dan sebagainya. Nah, seandainya aku masih kemudian ke tempat Aisyah, nastaya aku akan mendatanginya hatta tusafihani bihi. Sehingga Aisyah yang ngomong sendiri dengan lisannya, dengan bibirnya kepada aku. Qal, kata Sa'ad, kultu, aku sampaikan kepada Ibnu Abbas, law alimtu annaka la tadkhul alaiha. Seandainya aku tahu bahasanya engkau punya sikap tidak mau bertamu ke rumah Aisyah, ma hadastuka hadithaha. Ini saya enggak akan aku ceritakan apa yang tadi ilmu yang aku dapatkan dari Aisyah. Apa makna kalimat ini? Ini adalah celaan, teguran dari Ibnu teguran dari Sa'ad bin Hisham terhadap Ibnu Abbas. Dikarenakan sikap Ibnu Abbas yang muqata'ah, mengambil sikap putus dengan ibunda Aisyah, dengan tidak mau, enggak sudi bertamu ke tempat ibunda Aisyah, meskipun dia butuh. Dia milih pinjam suara orang, kamu saja yang tanya sama sana, nanti kamu dapat info, tolong bagikan ke saya. Maka saat mencela Ibnu Abbas dengan mengatakan, kalau aku tahu kamu bersikap putus dengan ibunda Aisyah, tidak akan kuceritakan, biar kamu datang sendiri kalau memang perlu, kalau memang perlu dan punya hajat. Nah, jika ada yang bertanya, kenapa Ibnu Abbas mengambil sikap putus hubungan dengan Aisyah, bukankah di hadis disampaikan tidak boleh seorang itu boikot dengan sesama muslim lebih dari 3 hari? Maka jawabannya, bukanlah yang terlarang tidak mau berbicara secara mutlak. Boikot yang terlarang itu bukan hanya tidak mau berbicara, tidak mau bertamu sehingga tidak berbicara. Bukan itu yang terlarang. Wa innama manhu anhu al-i'rad. Nah, yang terlarang itu adalah berpaling. Watakil kalam ing daliqa, dan tidak mau bertegur sapa, tidak mau berkata-kata padahal posisinya sudah ketemu. Sebagaimana lanjutannya hadis, keduanya berjumpa, yang ini berpaling, yang itu berpaling. Ya, sedangkan Ibnu Abbas sendiri, beliau tidak kemudian meninggalkan berbicara ing daliqa, seandainya didudukkan pada situasi tertentu, mau tidak mau ketemu Aisyah, beliau akan tetap berbicara kepada ibunda Aisyah. Bal taraka ad-dukhula 'alaiha, cuma tidak mau bertamu dan tidak mau kemudian punya kedekatan dengan Aisyah. Nih, maka ini tidak terlarang sikap Ibnu Abbas. Yang terlarang itu ketemu terus melengos, buang muka, terus tidak mau tegur sapa. Nah, kalau Ibnu Abbas sikapnya enggak, cuma enggak mau ketemu, kan beda. Nah, seandainya ketemu, ya beliau akan tegur sapa. Membedakan dua hal ini. Ya, kalau Ibnu Abbas ini cuma karena jengkel di awal, ini, akhirnya kemudian beliau tidak mau bertemu, tidak mau bertamu. On bukan berarti kalau bertemu karena situasi mengharuskan bertemu kemudian diam-diam, enggak. Ya, bedakan dua hal ini. Yang dilarang oleh hadis adalah bertemu dan tidak berbicara. Sedangkan Ibnu Abbas tidak mau bertamu dan tidak mau ketemu, menghindari ketemu dengan Aisyah jika memungkinkan untuk menghindarinya. Ya, akhrajahu Muslimun, diriatkan oleh Muslim. Kembali ke sifat mar'ah muslimah, kita baca satu paragraf. Ada kutipan, qauluhu ala atuluka ala a'lami ahli al-ardi. Ya, perkataan Ibnu Abbas, maukah aku tunjukkan padamu orang yang penduduk bumi yang paling tahu tentang salat witirnya Nabi? Ana yustahabu, dianjurkan bagi orang yang alim jika ditanya tentang sesuatu dan dia tahu bahasanya yang lain itu lebih berilmu dibandingkan dirinya, hendaklah dia arahkan si penanya untuk bertanya pada orang itu, karena agama adalah nasihat. Wa yataduman ma'adhalika, di samping hal di atas, maka sikap ini, perbuatan Ibn Abbas ini menunjukkan al-insaf, sikap objektif dan pengakuan kelebihan orang lain. Mengakui kelebihan, orang yang memiliki kelebihan, ditambah at-tawadu, menunjukkan ketawaduan Ibn Abbas. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ya, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Barudawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.